السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جمع صلاة المغرب Masjid Namirah yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pembahasan kita dari penjelasan tentang hukum-hukum fikih dari matan Abi Syuja' atau matan Al-Ghayah At-Taqrib, salah satu risalah yang masyhur dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang salat-salat sunnah yang menyertai salat wajib. Ada yang bersifat rawatib yang berjumlah 12 rakaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mengerjakannya. Ada pula salat-salat sunnah yang tidak bersifat rawatib. Bagi siapa yang ingin melakukannya, maka itu bagian dari kebaikan. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka tidak ada celaan baginya. Dan telah kita terangkan pula bahwa salat-salat sunnah rawatib, apabila seorang disebabkan karena udzur menyebabkan ia tertinggal dari mengerjakannya, maka diperbolehkan mengqadha, seperti salat sunnah sebelum subuh. Apabila seorang tidak sempat mengerjakan, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat subuh atau menunggu waktu duha. Demikian pula sholat sunnah qabliyah duhur, apabila seorang tidak sempat melakukannya, maka dia boleh mengerjakannya setelah duhur. Atau sholat sunnah ba'da duhur, apabila seorang tidak sempat mengerjakannya, maka dia boleh melakukannya setelah mengerjakan salatul asr. Dan telah kita terangkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Kemudian kita memasuki pembahasan yang berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yutiru biwahidatin minhunna. Dia mengerjakan sholat witir di antara sholat-sholat sunnah. Di sini beliau hendak menerangkan bahwa termasuk di antara sholat yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk menghidupkannya adalah sholat witir. Sholat al-witr, witir dalam bahasa Arab, al-witru lawan dari asy-syafi'u. Al-witru artinya ganjil, syafa' artinya genap. Sholat ini disebut sholat witir karena berjumlah ganjil, satu rakaat, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat, sebelas rakaat. Dia bersifat ganjil, maka disebut sholat al-witr. Dan sholat witir merupakan sholat penutup sholat di malam hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir salatikum bil-lail witran." Jadikanlah akhir dari sholat malam kalian dengan mengerjakan sholat witir. Maka sholat witir merupakan penutup sholat malam. Sebagaimana sholat maghrib penutup sholat siang hari, yang juga berjumlah witir tiga rakaat. Adapun yang berkaitan dengan sholat witir, telah disebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaannya dan anjuran untuk menghidupkannya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qad zadakum salatan wa hiya al-witr." Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menambah satu salat untuk kalian, yaitu salat witir. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, bahwa suatu ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat, kata beliau, "Inna Aba Basrah tahaddatsani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zadakum salatan wa hiya al-witr fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajri." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menambah untuk kalian salat, yaitu salat witir. Maka kerjakanlah salat witir tersebut antara salatul isya' hingga salat al-fajr. Ini akan kita terangkan nanti tentang waktu pelaksanaan salat witir. Hadis ini juga hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Fasalluha," hendaknya kalian mengerjakan salat witir itu. Di sini berbentuk perintah. Kalau kita kembali kepada kaidah umum yang disebutkan dalam usul al-fiqh, bahwa asal hukum perintah apabila disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim atau disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka asal hukum perintah itu adalah wajib. Asal hukum perintah adalah wajib. Namun, apakah perintah yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan wajibnya salat witir? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasalluha. Kerjakanlah salat witir itu. Di situ ada perintah. Dari sini madhab Al-Hanafiyah, mereka berpendapat tentang wajibnya mengerjakan salat witir. Madhab Hanafi. Namun pendapat ini menyelisihi pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwa mayoritas para ulama berpendapat salat yang wajib dalam sehari semalam itu hanya 5 salat. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salatul fajr. Kalau kita mengatakan bahwa salat witir termasuk yang diwajibkan, berarti 6 salat sehari semalam. Sementara sekian banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan dalam sehari semalam adalah 5 salawat. 5 salat. Maka salatul witir tidak termasuk salat yang diwajibkan. Namun perintah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalluha, kerjakanlah salat witir itu, maka itu menunjukkan penegasan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir, bahkan ketika dalam kondisi sebagai musafir sekalipun. Sebagai musafir, maka tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan salat witir, membiarkan seluruh malam berlalu dalam keadaan dia tidak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau ditanya tentang seorang yang biasa meninggalkan salat witir, apa kata beliau? Ada rajul su wala tuqbal shahadatu. Ini orang yang jelek. Tidak diterima persaksiannya. Sampai seperti itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menganggap satu perbuatan kejelekan apabila seorang membiasakan diri meninggalkan salat witir. Karena disebutkan dalam sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran untuk melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awtiru qabla an tusbihu." Salat witirlah kalian sebelum memasuki waktu subuh. Dan di sini juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awtiru." Salat witirlah kalian. Perintah menunjukkan penegasan. Namun seperti yang telah kita terangkan, hukum salat witir memang tidak wajib, namun sangat ditekankan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ij'alu akhir salatikum bil-lail witra." Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan mengerjakan salat witir. Dan ditegaskan lagi dalam hadis riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, "Al-witru laisa bihatmin ka salatikumul maktubah." Witir itu bukanlah satu salat yang wajib seperti salat-salat wajib yang lainnya. Nah, ini penegasan dari Umar, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa salat witir tidak wajib hukumnya. Tidak seperti salat lima waktu. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innallaha witrun yuhibbul witra fa awtiru ya ahlul Quran. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya dan beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, ganjil. Dialah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan Allah cinta dengan witir. Maka salat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Maka hadis-hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menerangkan kepada kita anjuran untuk menghidupkan malam itu dengan salat witir. Lalu kapan pelaksanaan salat witir? Kapan waktunya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafruga min salatil isya wa hiya allati yad'u an-nas al-'atamah ila al-fajr 11 rak'ah. Merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan salat antara setelah salat isya yang disebut salat al-'atamah hingga waktu subuh, beliau mengerjakan 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'atayn, beliau mengerjakan salat setiap 2 rakaat salam. Wa yutiru bi wahidah, dan beliau mengerjakan salat witir 1 rakaat. Fa idza sakata al-mu'adhdhin min salatil fajr wa tabayyana lahu al-fajr wa ja'a al-mu'adhdhin qama fa rafa'a rak'atayn khafifatayn. Maka apabila muadzin telah selesai mengumandangkan azan subuh dan telah nampak subuh, maka beliau pun berdiri untuk mengerjakan salat sunnah 2 rakaat yang ringan. Setelah itu datang muadzin dan menegakkan iqamatus shalah. Perhatikan dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul lail antara salatul isya dengan salat al-fajr 11 rakaat. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahari. Pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat witir dan berhenti witir beliau itu hingga di waktu sahur. Waktu sahur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan witir. Yani waktu sahur masih merupakan waktu untuk mengerjakan salat witir, perbolehkan selama belum memasuki waktu subuh. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalluha fi ma baina salatil isya ila salatil fajr. Kerjakanlah salat witir itu yang waktunya antara salat isya dan salat subuh. Oleh karena itu diterangkan oleh para ulama bahwa telah terjadi kesepakatan para ulama, waktu salatul witir antara salatul isya hingga terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Jadi kalau ada orang mengerjakan salat witir sebelum dia mengerjakan salatul isya, itu salah. Jadi kapan awal waktu mengerjakan salat witir? Setelah dia mengerjakan salat isya, baik di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Min kullil lail, di seluruh malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat witir. Jadi salat witir itu awal waktunya setelah dia mengerjakan salat isya. Jadi kalau misalnya seorang mengerjakan sholat isya, setelahnya dia ingin mengerjakan sholat witir, silahkan. Silahkan, diperbolehkan. Meskipun yang afdal menjadikan sholat witir di akhir malam. Tapi kalau dia hendak mengerjakan di awal malam, silahkan. Perbolehkan. Jadi ini awal waktunya. Setelah dia mengerjakan sholat isya, itu awal waktu sholat witir. Lalu akhir waktu salat witir. Akhir waktu salat witir. Akhir waktu salat witir yang tidak terdapat perselisihan padanya adalah sebelum memasuki waktu subuh. Sebelum memasuki waktu subuh. Jadi 5 menit misalnya sebelum adzan, dia ingin salat witir, silakan. Silakan. Diperbolehkan. Satu menit sebelum adzan, silakan. Itu masih waktu witir. Sepakat para ulama dalam hal ini. Tidak ada khilaf. Nah, yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama, ketika telah memasuki waktu subuh, tapi dia belum mengerjakan sholat subuh, apakah waktu tersebut masih diperbolehkan mengerjakan sholat witir? Perhatikan ini, ya, yang menjadi letak perselisihan para fuqaha ketika telah masuki waktu subuh. Taruhlah misalnya waktu subuh tepat jam 5. Jam 5 pagi. Itu waktu subuh. Tiba waktu subuh jam 5, adzan dikumandangkan yang menunjukkan masih waktu subuh. Tapi dia belum mengerjakan sholat subuh. Dan dia belum sempat mengerjakan sholat witir. Apakah diperbolehkan baginya mengerjakan sholat witir di waktu itu? Waktu subuh sudah masuk, tapi dia belum mengerjakan sholat subuh. Boleh gak dia mengerjakan sholat witir di waktu itu? Nah, ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para fuqaha. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa begitu masuk di waktu subuh, tidak ada lagi waktu mengerjakan sholat witir. Jadi apabila seorang tidak sempat mengerjakannya sampai tiba waktu subuh, maka tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan sholat witir. Pendapat yang kedua mengatakan sholat witir boleh dikerjakan apabila dia tidak sempat mengerjakannya di malam hari. Boleh dia mengerjakan sholat witir meskipun waktu subuh telah masuk, selama dia belum mengerjakan sholat subuh. Selama dia belum mengerjakan sholat subuh. Bisa dipahamin ya? Pendapat ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari banyak para sahabat radhiyallahu anhu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubadah ibn Samit, Abu Darda, Hudzaifah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan ulama. Kata Ibn Abdul Bar, salah seorang ulama dari madhab Malikiyah, kata beliau, wa huwa as-sawabu 'indi li anni la a'lamu li ha'ula'i as-sahabati mukhalifan min as-sahaba. Ini pendapat yang benar menurutku, sebab saya tidak mengetahui pendapat-pendapat para sahabat ini ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana para ulama beristidlal menjadikan sesuatu sebagai dalil. Kalau Al-Qur'an Karim menjadikan sebagai dalil, itu jelas. hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai dalil, itu jelas. Demikian pula ijma', jelas. Demikian pula qiyas apabila terpenuhi syarat-syaratnya, juga termasuk bagian dari hujjah. Nah, ada jenis-jenis dalil atau jenis-jenis hujjah yang disebutkan oleh para fuqaha, yang itu bagian dari dalil yang bisa dijadikan sebagai alasan menguatkan sebuah pendapat. Termasuk diantaranya ucapan sahabat. Salah seorang sahabat mengucapkan sesuatu, atau salah seorang sahabat melakukan sesuatu, dan tidak diketahui ada dari kalangan para sahabat yang lain yang menyelisihi perbuatan atau ucapan sahabat tersebut. Tidak diketahui ada yang menyelisihi. Maka para ulama mengatakan, mengambil pendapat sahabat ini itu lebih afdal, lebih utama daripada membuat pendapat sendiri. Karena para sahabat, mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi keberkahan hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah, mereka mengetahui kapan ayat itu diturunkan, dalam kondisi apa ayat itu diturunkan, mereka mengetahui kapan Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya. Para sahabat lebih mengerti dalam memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, pemahaman sahabat lebih didahulukan daripada selain sahabat. Namun apabila para sahabat berselisih, maka tidak boleh jadikan salah satu di antara dua pendapat itu sebagai hujjah untuk membantah yang lain, kecuali berdasarkan dalil. Namun jika ada satu atau beberapa sahabat mengucapkan atau berpendapat sesuatu dan tidak diketahui ada yang menyelisih dari para sahabat yang lain, maka pendapat para sahabat ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kita kembali kepada permasalahan kita, bahwa apa yang kita sebutkan tadi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah bin Yaman, Aisyah radhiyallahu ta'ala dan yang lainnya, mereka berpendapat walaupun telah masuk di waktu subuh, selama dia belum mengerjakan sholat subuh dan dia tidak sempat mengerjakan sholat witir sebelumnya, maka boleh dia mengerjakan sholat witir. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Oleh karena itu, madhab ini itu dikuatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya dari kalangan para fuqaha. Ini pendapat yang sahih dalam hal ini. Jadi kalau misalnya kita kesiangan, bangun tiba-tiba sudah adzan subuh, kita belum sempat mengerjakan salat witir di malam hari, dapat kerjakan salat witir selama masih memungkinkan dan belum ditegakkannya salat subuh. Wallahu a'lam. Dan sebagaimana yang kita terangkan, pelaksanaan salat witir yang afdal dikerjakan di akhir malam. Jadikan itu sebagai salat yang paling terakhir di malam hari. Ini yang afdal. Namun terkecuali apabila dia mengkhawatirkan, kadang-kadang sebagian kita kelelahan, khawatir jangan sampai tidak mendapati waktu di akhir malam untuk bangun karena kelelahan, maka tidak mengapa dia mengerjakan sholat witir di awal malam sebelum dia tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu, wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dhalika afdal." Siapa yang khawatir, siapa yang takut untuk tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan salat witir di awal malam. Jadi sebelum tidur. kerjakan di awal malam. Apabila dia mengkhawatirkan, tidak memungkinkan dia bangun di akhir malam. Oleh karenanya termasuk di antara wasiat yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam. Beliau wasiatkan agar aku mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Sebelum aku tidur. Apalagi seorang terbiasa begadang di malam hari. Terbiasa begadang di malam hari. Ini biasanya seorang sulit bangun di akhir malam. Maka sebelum tidur hendaknya dia mengerjakan sholat witir. Walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun barang siapa yang bersemangat untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan sholat witir di akhir malam. Karena sesungguhnya sholat yang dikerjakan di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Dan itu lebih afdal. Itu lebih utama. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan waktu yang afdal seseorang mengerjakan sholat witir. Kemudian permasalahan yang berikutnya, berapa jumlah rakaat sholat witir? Berapa jumlah rakaat sholat witir? Jumlah rakaat sholat witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang salatul lail. Bagaimana cara mengerjakannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathna mathna. Fa idza khifta as-subh fa awtir bi wahida." Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila engkau mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, maka witirlah 1 rakaat. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-witru rak'atun min akhiril lail. Salat witir itu 1 rakaat yang dikerjakan di akhir malam. Jadi ini jumlah minimal salat witir itu 1 rakaat. Dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Ayyub, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-witru haqqun. Faman syaa'a awtara bi sab'in, waman syaa'a awtara bi khamsin, waman syaa'a awtara bi thalathin, waman syaa'a awtara bi wahidin. Witir itu benar adanya, satu hal yang ditetapkan dalam syariat. Barang siapa yang ingin mengerjakan salat witir 7 rakaat silakan. Yang ingin mengerjakan 5 rakaat silakan, yang ingin mengerjakan 3 rakaat silakan, dan yang ingin mengerjakan 1 rakaat pun silakan. Maka seluruhnya diperbolehkan 1, 3, 5, 7 rakaat. Dari hadis Ibn Abi Mulaika, beliau menerangkan bahwa setelah salat Isya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mengerjakan salat witir 1 rakaat setelah salat Isya di awal malam. Karena ada sebagian pendapat mengatakan bolehnya mengerjakan sholat witir 1 rakaat itu kalau di akhir malam sudah dikhawatirkan memasuki waktu subuh. Kalau di awal malam tidak boleh, minimal 3 rakaat. Ini pendapat sebagian. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan mengerjakan sholat witir 1 rakaat di awal malam setelah Isya. Ketika itu ada seorang bekas budaknya Ibn Abbas melihat perbuatan Muawiyah mengerjakan sholat witir di awal malam 1 rakaat, maka dia pun datang kepada Ibn Abbas. Maka apa kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, da'hu fa innahu qad sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dia, dia itu telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apa yang beliau lakukan itu tidak salah. Mengerjakan 1 rakaat di awal malam sebelum tidur, tidak salah. Beliau itu sudah bersahabat dengan Rasulullah. Artinya, beliau tahu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan asaba innahu faqih. Dia telah benar. Dia adalah seorang yang faqih, ahli fikih. Ini hujjah Ibnu Abbas kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa salat witir satu rakaat baik dikerjakan di awal malam, di pertengahan malam atau di akhir malam diperbolehkan. Dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutiru bi thalathin tushabbihu bi salatil maghrib." Jangan kalian mengerjakan salat witir 3 rakaat yang kalian menyerupakan salat itu seperti salat maghrib. Walakin awtiru bi khamsin aw bi sab'in aw bi tis'in aw bi 11 rakaat. Namun witirlah kalian 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Jangan kalian mengerjakan salat witir 3 rakaat. Loh, kok di sini dilarang mengerjakan salat witir 3 rakaat? Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan boleh mengerjakan salat witir 3 rakaat. Apakah ada pertentangan? Jawabannya tidak. Hadis ini mengatakan jangan kalian mengerjakan salat witir yang menyerupai salat maghrib. Bagaimana cara seorang mengerjakan salat maghrib? Jumlahnya 3 rakaat, 2 tasyahud, 1 salam. Maka apabila seseorang mengerjakan salat witir 2 tasyahud, 1 salam, maka ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengerjakan salat witir menyerupai salat maghrib. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Jika seorang melakukan salat witir 3 rakaat, bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama, dia memisahkan antara 2 rakaat dengan 1 rakaat. Kerjakan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia mengerjakan 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali tasyahud. Tidak duduk pada rakaat yang kedua. 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Tidak duduk pada rakaat yang kedua. Apabila dia melakukan salah satu dari kedua cara ini, maka dia tidak menyerupai salat maghrib. Dan kedua-duanya diperbolehkan. Kedua-duanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir 3 rakaat, beliau tidak salam dari 3 rakaat itu kecuali pada rakaat yang paling terakhir. Jadi 3 rakaat, 1 salam. Ini salat witir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, kata Al-Hasan Al-Basri, ajma'al muslimuna anna al-witra thalathun la yusallimu illa fi akhirihin. Sepakat kaum muslimin bahwa salat witir itu 3 rakaat yang dia tidak melakukan salam kecuali rakaat terakhir. Beliau menukilkan kesepakatan kaum muslimin. Maka ini juga membantah sebagian orang mengatakan bahwa kalau seorang hendak mengerjakan sholat witir harus dipisah 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kita mengatakan iya itu boleh. Itu salah satu cara yang tidak menyerupai sholat maghrib. Ada cara yang lain yang juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat witir 3 rakaat dengan 1 kali salat dan 1 kali tasyahud. Dan bahkan dinukilkan ijma' ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan beliau salah seorang dari kalangan tabi'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Aisyah, beliau menerangkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat witir dengan jumlah rakaat yang berbeda. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awtara bi tis'i raka'atin lam yaq'ud illa fi ath-thaminah fayahmadu Allah azza wa jalla wa yadhkuruhu wa yad'u thumma yanhabu wa la yusallimu thumma yusalli ath-thasi'ah fayajlisu fayadhkuru Allah azza wa jalla wa yad'u thumma yusallimu taslimatan yusmi'una. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat witir 9 rakaat. Perhatikan bagaimana 9 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak duduk dari 9 rakaat ini, beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua bangun, rakaat ketiga bangun lagi dan seterusnya. Di rakaat ke-8 baru duduk. Lalu beliau duduk, tasyahud, memuji Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berzikir kepada Allah, namun tidak salam. Itu tasyahud pertama. Lalu bangkit menuju rakaat yang ke-9. Lalu kemudian setelah itu dia duduk, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, lalu beliau mengucapkan salam dengan ucapan salam yang beliau perdengarkan kepada kami. Yani Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan ucapan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli raka'ataini wa huwa jalis. Kemudian setelah mengerjakan salat witir 9 rakaat, beliau tambah lagi salat 2 rakaat yang beliau kerjakan dalam keadaan beliau duduk. Beliau mengerjakannya dalam keadaan beliau duduk. Jadi seluruhnya 11 rakaat. Ini salah satu cara melaksanakan salatul lail. 9 rakaat tidak duduk kecuali rakaatnya ke-8. Saya belum pernah dapat di masjid manapun. Nah, tapi tidak apa-apa kalau di rumah ingin dikerjakan silakan. Nah, jadi tidak duduk memang nampaknya cukup melelahkan kalau salatnya seperti ini. Tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Tanpa salam bangkit lagi ke rakaat yang ke-9 baru salam. Setelah selesai salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Jadi salat sunnah dikerjakan dalam keadaan duduk itu hukumnya boleh. Meskipun dia mampu berdiri, beda dengan salat wajib. Salat wajib selama dia mampu berdiri, wajib hukumnya berdiri. Kalau dia mampu berdiri lalu dia mengerjakan salat wajib dalam keadaan duduk, batal salat. Termasuk di antara rukun sholat berdiri jika mampu. Namun sholat sunnah tidak demikian. Dia ingin mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, silakan. Walaupun dia mampu berdiri, walaupun dia mampu berdiri, tapi pahala tentu berbeda. Pahalanya orang yang berdiri itu lebih sempurna. Pahalanya orang duduk mendapatkan setengah dari pahala orang yang mengerjakan salat sunnah dengan cara berdiri. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusalli. Naam, falamma kabira wa dha'afa awtara bi sab'i raka'at. Ketika beliau telah semakin bertambah tua dan melemah, maka beliau mengerjakan salat witir 7 rakaat. La yaq'udu illa fi sadisah. Yang beliau tidak duduk kecuali rakaat yang ke-6. Tidak duduk kecuali rakaat yang ke-6. 7 rakaat. Rakaat ke-6 baru duduk. Tsumma yanhab wa la yusallim. Kemudian bangkit lagi dan beliau tidak mengerjakan salam di rakaat ke-6. Fa yusalli sabi'ata tsumma yusallim taslimatan. Lalu beliau mengerjakan rakaat yang ke-7. Setelah itu beliau duduk dan mengucapkan salam di rakaat yang ke-7. Thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalis. Kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan beliau duduk. Nah, dari hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara faedah hadis ini bahwa sholat witir itu tidak harus dikerjakan paling akhir. Perhatikan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengerjakan sholat witir, beliau tambah lagi sholat 2 rakaat. Oleh karena itu seorang yang misalnya dia mengerjakan sholat witir di awal malam, lalu dia istirahat, di akhir malam dia bangun, di akhir malam dia terbangun, dia ingin mengerjakan sholatul lail, silakan kerjakan. Apakah dia harus membatalkan witirnya? Tidak perlu, tidak perlu. Karena ada sebagian berpendapat kalau dia bangun lagi di akhir malam, maka dia sholat pembatal witir. Sholat membatalkan, tidak perlu. Kerjakan sholat dan tidak perlu mengerjakan sholat witir lagi, karena dia sudah mengerjakan sholat witir di awal malam, sehingga itu sudah mencukupi. Tinggal dia ingin mengerjakan sholat, sholat dulu, silakan. Nah, maka dalam hadis ini perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan sholat witir, toh beliau menambah lagi 2 rakaat setelahnya. Beliau mengerjakannya dalam keadaan duduk. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sholat witir adalah sholat yang janji. Dia ingin mengerjakan 1 rakaat silahkan, ingin mengerjakan 3 rakaat silahkan, ingin mengerjakan 5 rakaat silahkan, dan seterusnya hingga 11 rakaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sini ada pertanyaan, apakah 1 kali tasyahud atau 2 kali tasyahud, 1 kali salam atau 2 kali salam ketika kita mengerjakan sholat sunnah yang 4 rakaat? Berbeda antara sholat malam hari dengan sholat siang hari. Sholat malam hari afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang afdol. Apabila seorang hendak mengerjakan sholat lain, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat lain matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun sholat sunnah yang dikerjakan 4 rakaat di siang hari, jika seorang hendak mengerjakan 4 rakaat, maka kerjakan 4 rakaat 1 salam. Kerjakan 4 rakaat 1 salam, 2 tasyahud. Seperti seorang mengerjakan sholat duhur dan sholatul asar. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar itu dengan 2 tasyahud dan 1 salam. Ya, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun jika seorang ingin mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholat siang hari juga diperbolehkan. Tidak mengapa, insyaAllah. Sampai di sini, semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum.